Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfirah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadihillah fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umur muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita dalam upaya memahami agama ini, memahami kenikmatan yang paling sempurna. Kefahaman merupakan nikmat yang besar, anugerah dari Allah Ta'ala yang akan membawa kebaikan. Bahkan itu kebaikan yang sangat besar. Wa may yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah, hikmah agama yang sempurna, Islam dengan segala bimbingannya di atas sunnah Rasulnya, dia mendapatkan hal tersebut, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak manfaatnya, fid dunya summa fil akhirah, kebaikan yang bisa dirasakan di dunia dan kemudian di akhirat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya orang yang alim la yastaghfiru lahu hatta al-hitan fil bahr. Orang yang alim, berilmu, memahami agama dengan benar, faham terhadap agamanya, dia alim bil kitab sunnah, itu dimohonkan ampun oleh hitan, ikan yang ada di laut. Luar biasa, orang yang alim didoakan sampai ikan saja memohonkan ampun kepada mereka orang-orang yang alim. Makhluk yang ada di lautan sana yang sekian banyak jumlahnya, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Disabdakan oleh beliau, yastaghfira lahu, memohonkan ampunan. Kebahagiaan tersendiri ayuhan nas bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Binatang yang lemah kelihatannya pun memohonkan ampun untuk orang yang alim. Binatang, kadang kita tidak menyadari binatang yang sesungguhnya makhluknya Allah itu bisa memohonkan ampun. Bahkan sebagian mereka bertasbih, makhluk-makhluk Allah Ta'ala, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih mensucikan Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Yang kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara bertasbihnya. Demikianlah sesungguhnya perkara yang Allah Ta'ala dan Rasulnya khabarkan, dan kewajiban kita ialah mengimani, membenarkan, dan berusaha mendapatkan apa yang telah dikhabarkan dari kabar gembira ini, menjadi orang yang alim. Untuk menjadi orang yang alim ini membutuhkan kesungguhan. Sebagaimana kata salaf, lan yunalul ilmu birahatil jism. Ilmu, yang dimaksud ilmu bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu perdagangan, bukan ilmu pertanian, peternakan, bukan. Tapi ilmu agama itu tidak akan diperoleh birahatil jismi, dengan santai-santainya jasad. Dia harus merasakan letihnya belajar agama. Dia harus mau merasakan kesusahan dan keletihan dalam memahami agama. Ini yang harus selalu dipahami. Dia harus selalu bersabar. Nasihat pertama yang disampaikan oleh Khidir kepada Nabiullah Musa alaihi salam, sabar. Bersabar kalau ingin mendapatkan ilmu. Khidir mengingatkan kepada Nabiullah Musa, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, kamu tidak akan mampu mengikuti aku untuk tetap sabar. Berat bagi kamu untuk menjadi seorang yang ingin berilmu, maka kamu harus bersabar. Ya. Maksudnya bukan saja Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu merasakan letih, capek. Siapapun, sampai para ahlul hadis dulu, untuk mendapatkan satu hadis berjalan 1 bulan. Ya, perjalanan 1 bulan hanya ingin memastikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan 1 bulan tentunya butuh biaya. Tentunya butuh kesehatan fisik. Apalagi pada zaman itu, tidak seperti zaman sekarang. Alat transportasi sudah mudah. Dia harus berjalan kaki, naik kendaraan. Iya, 1 bulan. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Itulah para salaf. Itulah para sahabat. Itulah generasi yang terbaik. Mereka rela menghabiskan waktu sebulan. Berarti libur enggak ngode, libur enggak maisha, hanya ingin paham terhadap agama. Sebulan dia berjalan, perjalanannya sebulan. Kalau pulangnya mungkin lebih dari itu. Rela menghabiskan waktu dan umurnya, rela mengeluarkan biaya dan tenaganya untuk memastikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Demikian pula kita, orang-orang yang ingin istiqomah, lurus tegak di atas Islam dan sunnah, dia harus mau mengorbankan waktunya. Ngodenya libur dulu, memang hari libur. Kalau hari libur diliburkan sih gampang ya. Pas tidak jadwal libur, meliburkan dirinya, ini yang berat. Kalau hari Ahad memang kita libur ya. Ringan mungkin karena hari libur. Yang berat kalau pas dah hari libur. Apalagi pesenannya lagi banyak. Rasanya berat meninggalkannya. Namun lihat para salaf dulu. Sampai Umar bin Khattab bergantian dengan tetangganya untuk bisa mendengar, mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang kita dapatkan zaman-zaman seperti ini orang-orang yang seperti mereka. Maka bersyukurlah ayuhan nas, setelah Allah Ta'ala berikan taufik Islam, lalu Allah Ta'ala berikan taufik, diberi kesemangatan talabul ilmi. Kenapa? Karena masih ada harapan baik. Karena Nabi kita bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, niscaya dipahamkan agamanya. Maka telitilah diri kita masing-masing. 1-2 ayat yang kita lalui, sudahkah dipahami dengan baik dan benar? 1-2 hadis yang kita lalui dan kita dengar, sudahkah kita pahami dengan baik dan benar? Kalau belum, maka menyesallah sebelum datangnya penyesalan yang abadi di akhirat. Mending menyesal sekarang daripada menyesal saat ajal datang. Sekarang sudah tua, ya maklum. Belajar hari ini, pekan depan lupa. Kan begitu, maklumlah sudah tua. Tapi duduknya dia di majelis ilmu itu, barakallahu fikum, membawakan dia menjadi orang-orang yang akan dipahamkan. Ibaratkan hujan turun ke bumi. Itu tanah bermacam-macam model bentuknya. Ada yang tanahnya tandus, hujan turun, airnya langsung mengalir ke sungai. Hujannya rampung, kering lagi. Ada ya? Ada yang kayak gitu tanahnya? Ada. Orang menuntut ilmu ya ada yang kayak gitu. Hujannya deras, materinya bagus, rampung taklim, pulang apa? Niki sing ngaji apa? Lupa. Wajarlah. Tapi mending dia masih mau duduk di majelis ilmu. Ada yang tanah yang modelnya itu, masya Allah, bisa menahan air. Air tertahan, orang lain bisa mengambil manfaat karena tanahnya baik, tanahnya kena air subur. Orang lain bisa mengambil manfaatnya, dia juga menumbuhkan rumput-rumput yang subur. Itulah hati manusia. Duduk di majlis ilmu setengah jam, 40 menit. Hatinya subur dengan hikmah. Ilmu dimasukkan ke hati, diresapi dengan baik. Pulang sambil diingat-ingat, di rumah diulang lagi. Pekan depan sudah berubah dia. Yang kemarin awal datang jenggotnya masih setengah senti, bertambah hari dia duduk semakin dipelihara. Nampak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas dia. Bukan seperti kata orang kalau jenggotan orang bodoh ya. Cerdas dia. Kenapa cerdas? Hatinya diisi dengan hikmah. Besok lagi ngaji, duduk, dengerin nasihat. Diingatkan dengan satu nasihat. Karena mungkin dia masih berhubungan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Dia ingat dan dia catat, di rumah diulang. Bulan depan berikutnya terus dia berusaha memperbaiki dirinya. Bulan berikutnya dia bawa anak dan istrinya. Dan seterusnya dia terus memperbaiki diri dan keluarganya. Itulah hati yang subur. Ada juga yang lebih jelek. Dia mungkin ada baiknya bagi orang lain, jelek bagi dia. Tanahnya bisa menampung air. Namun, yang bisa mengambil air orang lain. Dianya sendiri tidak bisa mengambil manfaat air tersebut. Itulah ilmu manakala kita tampung, hanya bisa menerangi orang lain, sulit menerangi hati kita sendiri. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, seorang muslim tentu dia terus akan berusaha menjaga majlis-majlis ilmu Ahlus Sunnah. Karena di majlis Ahlus Sunnah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sering disebut. Dengan sering disebutnya beliau, sering pula kita bersolawat. Kan begitu. Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra. Siapa yang membacakan solawat untukku sekali saja, Allah Ta'ala mendoakan baginya 10 kali lipatnya. Majlis ilmu yang bersandarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak repot. Kadang orang mau bersolawat dibikin repot sendiri. Harus membawa perangkat. Apa perangkatnya? Namanya selawatan. Jadinya ya bukan selawat beneran ya. Sungguh indah Ahlus Sunnah. Dia duduk dapat pahala. Dia membaca solawat mendapatkan kebaikan. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah, ahlan bikum, suatu kebahagiaan bagi kita semuanya tentunya, manakala bisa duduk di majlis ilmu. Walaupun 15 menit, 20 menit, dalam satu hari, kita duduk di majlis ilmu, turun barokah, rahmah, sekinah, dipuji oleh Allah di hadapan malaikat. Mungkin duduknya kita di majlis ilmu lebih pendek, gitu? Dibandingkan duduknya kita di majlis ngobrol. Ya, coba hitung sih, ngobrolnya kita berapa jam? Ngobrol sejam tidak terasa ngantuk ya. Duduk di majelis ilmu setengah jam 30 menit, turun sakinah, turun rahmah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Bisa jadi itulah umur yang barokah dalam satu pekan. Kalau kita kobernya ngaji sepekan sekali, ya itulah umur yang barokah. Dan karena itu kita mohon taufik minallah, agar kita diberikan taufik, bisa dimudahkan melangkahkan kakinya, hadir di majelis ilmu, karena itu jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan dalam rangka apa? Mencari ilmu. Jalan mencari ilmu bisa jalan kaki, naik motor, dalam rangka ngaji, atau mungkin dia duduk di majelis ilmu mendengarkan, mencatat, mengulang, menghafal sampai dia dapatkan ilmu. Dimudahkan, kata beliau, jalan menuju surga. Dimudahkan. Memang sesuatu yang paling enak kalau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah dimudahkan, gampang. Tapi kalau belum dimudahkan, berat. Susah. Ya berat, ya susah. Malu. Ya. Kadang sungkan. Banyak alasan, kan gitu. Intinya berat. Kenapa? Belum dimudahkan. Tapi kalau orang sudah dimudahkan, masya Allah, dia bisa mengatur dunia. Bukan dia diatur oleh dunia. Yang celaka, orang kalau dinaiki oleh dunia, ditumpangi sama apa? Dunia. Dia celaka, jadi budaknya. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengingatkan, hendaklah Anda menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang engkau naiki. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, bahwasanya yan bahi alal insan ayaj ala dunya kal himari firrukubi. Apa artinya? Hendaklah seorang manusia itu menjadikan dunianya sebagaimana keledek. Untuk apa keledek? Lirukub, untuk kendaraannya. Ingat itu, dunia itu digambarkan oleh beliau kita jadikan hanya sebagai kendaraan, seperti keledai dijadikan tumpaan. Ya. Kama yanbahi lil insan, sebagaimana juga seorang menjadikan apa itu? Al-hammam lil ghaid. Kamar mandi atau WC untuk buang air besar. Paham? Maksudnya gimana? Orang menjadikan dunia sebagai kendaraannya, seperti keledek, hanya sekedar mengantarkan saja. Yang datang ke masjid ini, yang naik mobil bagus, mobil jelek, motor bagus, motor jelek, yang naik sepeda, yang jalan kaki, intinya kan sama, mbok. Apa beda? Intinya duduk di sini. Bisa duduk sampai ke tujuan. Demikian pula dunia. yang makan enak, yang makan tidak enak ditampung di perut. Begitu dibuang sama apa beda? Hah? Sama ya? Sama. Tidak ada bedanya. Jadikan dunia ya sebagai kendaraan saja, bukan tujuan. Sehingga manakala dunia itu sebagai kendaraan bukan tujuan, mudah untuk kita mengendalikan dunia. Bukan kita yang dikendalikan, bukan kita yang ditumpaki dunia, tapi dunia yang kita kendarai tadi. Oh, sekarang libur dulu, saya mau taklim, tutup. Tutup, duduk, ngaji. Oh, saya sudah rampung ngaji, buka lagi. Buka lagi, mudah kan? Gitulah dunia. Jangan sampai kita diperbudak. Orang kalau sudah dirasuki cinta yang tinggi, jadi budaknya. Kata orang Arab, hubbuka lisyai' yu'mi wa yu'sim. Cintamu kepada sesuatu kadang membuat tuli dan buta. Ya. Cinta kalau sudah cinta apa namanya kata orang? Cinta buta. Itu telinga tutup rapat-rapat. Duduk di alun-alun, laki perempuan, orang lihat tidak peduli. Dunia ini milik kita berdua, sayang. Masya Allah. Ya, ditutup telinganya, tutup matanya. Kenapa itu? Cinta buta. Itulah cinta. Dan benar kata Allah, watuhibunal mala hubban jama, watuhibunal mala hubban jama. Kalian wahai manusia mencintai dunia dengan cinta yang besar, cinta yang sangat besar. Oleh karena itu, jadikan dunia itu jangan di hati. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan riwayat dari sahabat Sauban yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Beliau mengingatkan nasib umat ketika mereka itu dijadikan sebagai makanan bagi orang-orang kafir. Yeah. Digambarkan oleh beliau seperti makanan yang lezat dikerumuni orang yang lapar. Sahabat bertanya, "Wa min qillatin yauma idin ya Rasulullah?" Kita dikerumuni musuh. Itu kata sedikit jumlahnya ya Rasulullah. La bal antum kasirun. Bahkan kalian yauma idin kasirun. Tidak. Kalian jumlahnya saat itu banyak. Walakinakum husa'un kahusa'isil. Tapi seperti buih. Antum tahu buih? Umpruk. Apa kekuatan buih? Buihnya gede sebesar gunung. Nabrak karang batu. Mana yang menang? Karangnya atau buihnya? Walaupun gedean buihnya, buihnya yang ambrol. Ya. Buih tak punya kekuatan. Walayan zi'anna fi qulubikum min aduikum ar-ru'ba. Lalu dicampakkan dari hati-hati musuh kalian rasa takut. Iya. Takut di hati musuh dicopot sama Allah. Tidak ada lagi rasa takut. Walaupun jumlahnya banyak. Iya. Setelah itu Allah timpakan kepada kalian dua penyakit. Hubud dunia karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Sehingga Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, ketika beliau memaparkan hadis ini, apa obat supaya sembuh dari dua penyakit hubud dunia karahiyatul maut? Syekh Albani rahimahullah menyebutkan di situ, yang pertama, anuzaki a'malana, agar membersihkan dari amalan-amalan kita. Amalannya dibersihkan dari kotoran, kesyirikan, dan yang sejenisnya. Wa anutahira qulubana minad dunya. Yang kedua, hati dibersihkan dari dunia. Ya. Hati dibersihkan di dunia, jangan dunia ditaruh di hati, tapi letakkan fi aidina, di tangan-tangan kita saja. Inilah penyakit dan itu obatnya. Mensucikan hati dari kecintaan yang tinggi terhadap dunia. Dunia letakkan di tangan saja, jangan dimasukkan dalam-dalam ke hati sana. Ya. Sebab kalau sampai cintanya terhadap dunia lebih besar daripada jihad, hina kita. Idza tabayatum bil inah wa khattum adnabal baqar wa raditum bisyara wa taraktumul jihad. Kalau kalian sudah mulai jual beli dengan sistem riba, riba dijalani ridho, kalian ridho dengan peternakan, pertanian, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, apa akibatnya? Dia lebih ridho terhadap perdagangan yang riba, pertanian, peternakan, meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum zulla. Allah kuasakan atas kalian kehinaan. Lihat. Inilah orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Meninggalkan amalan yang sangat utama dan ridho dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala seperti riba. Perhatikan, kalau seorang sudah lebih mencintai dunia, lebih mencintai selain Allah, maka akan muncul kehinaan di hatinya. Namun ketika Allah Ta'ala yang dia lebih dia cintai, maka dia akan mulia. Bukankah para sahabat generasi salaf, generasi pendahulu yang saleh, mereka ridho dengan segala apa yang menimpa mereka, lil fuqara, lil muhajirin. Dari kalangan orang-orang lil fuqara'i, dari kalangan orang-orang yang fakir, dari kalangan muhajirin, alladzina yabdahuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallah. Mereka orang-orang yang fakir hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka mencari keridhaan dan keutamaan Allah Ta'ala. Ridho kefakiran menimpa mereka. Sehingga orang-orang Ansor yang diberi kelebihan harta, namanya manusia, ada yang diberi kelebihan, ada yang diuji kekurangan. Tapi setiap orang mukmin, segala bentuk kelebihan harta itu untuk mengantarkan kepada keriduan. Maka Allah kisahkan kisah orang Ansor. Apa sifat orang Ansor? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sifat orang Ansor yang punya kelebihan harta, ya, mereka lebih mengutamakan terhadap saudara-saudara mereka orang muhajirin, mengalahkan diri mereka sendiri walaupun sangat butuh. Lihat, kenapa mereka mau mengalah dalam urusan kepentingan dunia. Orang Ansor punya dunia, orang muhajirin butuh dunia. Kalau kalian butuh, ambil saja, silahkan. Butuh berapa? Ya, Abdurrahman bin Auf ditawari hijrah, tidak bawa barang. Saya punya kebun, silahkan kamu berkebun. Saya punya istri, kalau kamu mau nikah boleh tak carikan. Silahkan. Di sini sungguh luar biasa. Dunia yang di hati orang Ansor letakkan di tangan saja. Melepaskannya pun jadi apa? Enteng. Tapi kalau sudah ditaruh dalam-dalam di hati, bikin tidak bisa tidur. Yang hilang 50 ribu, yang ditabungan 50 juta, yang dieling-eling yang mana, Mas? Hah? Yang dieling-eling yang hilang. Tuh. Cobalah sedikit, ya mungkin 50 ribu, bok itu mengurangi harta saya yang kurang bersih, sudahlah sedekah. Tapi ya enggak, mau ngasih uang ke istri 100 ribu, seharusnya saya mau ngasih 150, tapi yang 50 hilang. Mau ngasih yang ngasih lah, enggak usah yang ngetengat yang apa, yang hilang tadi. Barakallahu fikum. Harta di tangan, jadi tidak hina nanti, mulia. Dikatakan oleh Allah, walau kana bihim khassasah wa may yuqa, siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhil. Mereka itulah orang yang untung. Bakhil jangan dikesankan hanya uang saja. Kadang kita bakhil dengan kebaikan mengorbankan waktu. Ya. Taklim. Taklim itu butuh beberapa perkara. Siapa yang memasang son? Kita berpikir, siapa yang masang ya? Ngertinya ya pokoknya taklim apa? Lancar. Coba masang son seperti ini harus mengorbankan apa? Waktu, tenaga, dan pikiran. Ya mbok? Dia harus berpikir nanti dipasang setengah dua. Saya datang harus sebelum setengah dua. Aing maka urusan saya juga sangat banyak. Sudahlah, terkorbankan waktu yang lain untuk keluarga saya. Saya sempatkan untuk waktu ibadah. Ya, dia tidak bakhil dengan waktu untuk kebaikan. Tapi seorang seharusnya bakhil dengan waktu kalau untuk apa? Bakhil dengan waktu Kalau untuk kejelekan dia bakhil, tapi kalau untuk kebaikan loman, paham ya? Kalau untuk kebaikan loman, gampangan. Di SMS, ah tolong nanti berangkat jam segini ya, saya dibantu. SMS, maksudnya minta waktu. Orang yang dermawan dengan waktu, dia akan berusaha insya Allah. Kan begitu. Ayuhan nas, kehidupan dakwah Ahlus Sunnah di masa-masa seperti ini sungguh menuntut perhatian kita. Musuh sangat banyak. Dari kalangan hizbiyin gencar. Kita bikin radio, hizbiyin ikut bikin apa? Radio, Pak. Ya? Kita bikin kegiatan, mereka juga kepengin bikin apa? Kegiatan. Intinya dakwah yang mereka lakukan karena melihat dakwah Ahlus Sunnah berkembang baik, iri. Perhatikan. Ini membutuhkan yang pertama, keikhlasan, ketulusan, dan kesungguhan. Maka saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kita tidak bahas dars, sekedar menggugah, mengingatkan untuk selalu bersemangat memahami agama dan juga bersemangat menjaga majlis-majlis ilmu Ahlus Sunnah. Bersemangat menuangkan waktu. Kalau bisa membantu, dibantu tenaganya, pikiran. Oh, saya bisa bantu masang, tapi tidak bisa membunyikan, karena saya bukan ahlinya mesin. Oh, saya bisanya cuma dorong saja. Dorong, masang, sudah, tidak bisa. Itu masih lebih baik. Orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, banyak buku-buku terjemah yang justru diterbitkan oleh orang-orang yang berbau Khawarij atau dia orang Khawarij. Ya, semangat mereka menerjemah buku-buku Ahlus Sunnah. Ya, menerjemah itu bukan perkara yang ringan, berat. Tapi mereka semangat. Di samping ada keuntungan dunianya mungkin, juga ingin tersebarnya pemahaman mereka. Coba antum melihat sih. Ya. Terbitan-terbitan dari kalangan orang-orang Khawarij, Hizbiyyin, banyak. Maka Ahlus Sunnah harusnya lebih bersemangat belajar bahasa Arab, belajar ilmu, alat menguasai bahasa Arab. Penting. Kenapa sangat penting? Karena musuh Islam dan kaum muslimin, ternyata mereka juga belajar di negeri barat. Belajar Islam di negeri barat, dipulangkan negara kaum muslimin untuk merusak kaum muslimin. Islam liberal, Nur Kholis Majid dulu, sekarang sudah diteruskan oleh keturunannya, mungkin keturunan pertama, Bil Absor dan murid-muridnya, generasi pertama setelah tumbangnya, matinya Nur Kholis Majid. Ya, ini pertempuran terus berkecamuk, tidak bisa dipungkiri. Sekarang lebih melebar lagi. Kalau dulu namanya liberal, sekarang lebih menggigit supaya kesannya baik Islam yang ada di Nusantara. Lihat, ingin membenturkan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adat. Islam kan cuma adat Arab. Dulu, Islam bukan adat Arab. Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai ada seorang yang dia orang menganggap Ahlus Sunnah, dia menganggap dakwahnya baik. Ketika ada seorang ikhwan menampakkan sunnah bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berkomentar, itu kan cuman pakaiannya orang Arab, jangan terlalu diperhatikan terlalu serius, yang fleksibel saja. Istilahnya salafi yang yang fleksibel. Fleksibel apa kata mereka, ya. Maka perhatikan, perkara ini perkara penting di zaman seperti ini, karena kalau seorang muslim tidak bersungguh-sungguh memahami agama, dia akan termakan dengan syubhat, terbawa fitnah syubhat, yang mana syubhat itu kata ulama, al-fitnatu qattafah, fitnah itu terus menyambar, wal-qalbu du'if, sedangkan hati itu lemah. Pantas kalau ulama dulu ketika ada seorang Mu'tazilah Ahlul Bid'ah ingin melakukan dialog dengan Abdullah bin Mubarak, diajak, mari Abu Abdillah, saya ingin kalam dengan kamu, saya akan bacakan kalamullah, saya akan bacakan satu kalimat. Maka Abdullah bin Mubarak memasang jarinya di telinganya. Wala asma'u minka walau nisfu kalimah. Saya tidak akan mendengar darimu walaupun separoh kalimat. Tadi kan? Karena memang fitnah itu kuat. Hati di saat lemah, apalagi jarang duduk di majlis ilmu, apalagi jarang mengenal bimbingan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah dia. Yang menjadikan lemahnya hati orang tadi, tayyib, hubud dunya karahiyatul maut, kecintaan dunia yang sangat tinggi. Banyak da'i yang gagal karena sebab fitnah apa? Dunia. Dunia itu jangan digambarkan uang satu mobil penuh datang ke rumahnya. Bukan itu, dok. Pujian. Termasuk dunia bukan? Sanjungan. Dunia bukan? Iya. Pujian, sanjungan. Dunia itu. Gagal kadang ketika dipuji. Seringkali orang gagal ketika dipuji. Namun banyak orang yang berhasil manakala diuji dengan kesulitan dan kesabaran. Oleh karena itu, berhati-hati dari segala bentuk pujian yang kadang membinasakan kita. Ya? Bukankah Utsman bin Affan meriwayatkan ketika ada orang muji, menyanjung-nyanjung di hadapan kita, berlebihan apalagi, disuruh diapakan? Disawur apa? Khawatir. Pujian itu menjadikan kita ujub. Satu. Khawatir pujian tadi menjadikan bergesernya niat. Khawatir pujian tersebut menjadikan kita berubah arah. Yang tadinya dakwahnya, ibadahnya lurus, takut mbok pujiannya dicopot, akhirnya apa? Belok-belok semending. Belok-belok semending. Maksudnya apa? Nabrak-nabrak sedikit. Sudah nabrak orang, tidak merasa nabrak. Nanti kan? Dai-nya Roja Badrus Salam, ketika tampil di televisi dipandu wanita, lihat itu sudah mulai apa namanya nabrak. Namanya orang terlihat di dunia alam maya sana, banyak orang melihat, ingin jumlahnya banyak, lupa kaidah dakwah. Dakwah kan tujuannya menyelamatkan diri. Apa orang banyak? Pertama kan diri, lalu orang banyak. Yang terpikir orang banyaknya, lupa prinsip dakwahnya. Lihat, ya dikit-dikit kan tidak apa-apa. Kalau kita memang jujur sebagai seorang muslim, beribadah kepada Allah Ta'ala, justru ketika diingatkan jazakallah khair, saya salah. Tapi memang pujian membuat orang yang memuji, memang cenderung kita memuji orang lain yang baik loh. Di hati kita itu ada satu titik senang memuji orang lain yang baik, kan gitu ya. Kita juga senang memuji orang baik, dan itu memang bimbingan Allah Ta'ala memuji sahabat, orang-orang soleh, salaf. Tapi yang saya maksud sampai berlebihan. Bukankah orang Syiah mencintai Ali, gitu? Memuji, tapi berlebihan. Sampai diangkat sejajar dengan Allah, syirik akbar. Demikian pula orang kalau sudah kadung cinta dengan figur, dia akan membela. Itu memang salah, tapi itu kan pengorbanan untuk dakwah. Lihat, begitulah sesungguhnya hati manusia yang kadang tidak kuat menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, menjadi lemah. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Maka oleh karena itu Syekh Albani rahimahullah memberikan satu nasihat, kalau ingin mengobati penyakit tersebut, bersihkan diri kita, amal-amal kita. Yang kedua, bersihkan hati kita dari kecenderungan terhadap dunia. Bolehlah mencintai dunia, tapi bukan itu yang pokok. Jadikan dunia di tangan-tangan kita. Jangan dijadikan dunia fi qulubina, di hati-hati kita. Para hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan taklim pada kesempatan siang hari ini, karena waktu asar sudah hampir tiba waktunya. Mohon maaf materi tidak saya bacakan, karena ini sebagai faedah untuk nasihat menasehati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.